Mitra bisnis, akhir-akhir ini kita sering sekali melihat organisasi buruh melakukan demo atau mengancam mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah yang hingga 50%. Demo-demo seperti ini merugikan semua pihak, mulai dari pengusaha yang produksinya terganggu sampai para pengguna jalan yang terimbas macet akibat demo. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa demo-demo ini terkait dengan pembahasan upah yang sedang dilakukan Dewan Pengupahan saat ini? Ya, sebenarnya saya pikir tekanan-tekanan yang mereka lakukan melalui demo-demo itu, saya anggap itu boleh-boleh aja, itu hak mereka untuk berdemo dan lain-lain. Kan itu urusan pemerintah, tidak urusan kita pengusaha. Kita cuma menunggu di pengusaha-pengusaha itu untuk bernegosiasi dengan guidance itu, bernegosiasi dengan serikat-serikat pekerja dalam perusahaan masing-masing, kan. Itu sebenarnya yang akan kita tunggu begitu. Tapi bahwa mereka demo, tekanan-tekanan itu terserah mereka saja, karena itu hak mereka, kan. Kita nggak bisa apa-apa. Mereka mau melakukan dan mengambil putusan melalui demo-demo itu, kan kita sudah nggak menanggapi itu terlalu serius lagi, ya. Karena kalau tiap-tiap kali you mau memutuskan mengenai upah itu melalui demo, selesailah negara ini, kan. Ada aturan permainannya, ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya, dan itu harus kita pegang. Bukan melalui demo-demo naiknya gaji itu, kan. Gitu. Apalagi demo-demo itu sebagian besar bukan pekerja-pekerja lagi. Sebagian besar yang nggak jelas di mana kerjanya, gitu loh. Nah, bagaimana komentar Anda tentang penanganan aparat terhadap demo-demo belakangan ini? Apakah sudah lebih baik? Ya, saya kira pasti lebih baik menurut saya, ya. Mereka lebih terkoordinasi dan tidak demo-demo itu tidak terjadi sebenarnya semacam sweeping-sweeping yang mengganggu perusahaan-perusahaan itu di dalam, ya, atau memaksakan buruhnya untuk tidak boleh bekerja dan lain-lain, ya. Tapi 1-2 pasti itu bisa terjadi, ya. Tapi ini menurut saya yang kita perlukan ketegasan. Semua yang melanggar hukum itu harus ditindak oleh aparat keamanan kita. Itu aja kita harapan dan kita daripada pengusaha-pengusaha kepada aparat pemerintah kita. Yang melanggar hukum ya harus mereka berani tangkap. Gitu loh. Jangan dibiarkan terus-terusan kita negara anarki republik ini kalau semua-semua itu diselesaikan melalui kekuatan-kekuatan tidak jelas dari luar itu. Apalagi kalau kita bicara mengenai mogok nasional atau apa, itu dalam kita punya undang-undang mogok itu kalau you punya negosiasi itu macet dan tidak bisa you capai sesuatu keputusan, baru you melakukan mogok ataupun demo dan lain-lain. Oh, kita negosiasi aja belum kok mereka sudah melalui mogok, mau melalui demo dan lain-lain, itu apa cara kerja ini, ke negara hukum atau negara yang nggak jelas itu hukumnya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.